Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisanadil mutasili ilal imam al-hafid ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. An Amr ni? Tegi budi. An Amr ibn ngene sampean? An Amr ibn Salimah radhiyallahu ta'ala anhu qal ngendika sapa Amr. Qala ngendika sapa abi bapak ingsun. Ngendikane jiktukum. Teka sapa ingsun. Negani ingsun ing sira kabeh. Min indin nabiyyi sangking sandinge Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan kelawan hak. Qala ngendika sapa annabi ing dawuh fa idza hadaratis salatu. Dadi ngendikane Salimah bapake Amr, aku iki teko sangka ngersane Nabi sing bener-bener Nabi. Nabi bener ya itu. Ora kok nabi napa palsu. Ora kaya zaman sak mangke niki. Kathah tiang-tiang aku nabi. Nabi tapi jenenge nabi palsu. Nggih mboten nabi palsu. Kadzab kaya dene sepungsone napa Musailimah al-Kadzab. Niku sedaya nabi palsu, mboten nabi tapi palsu bodoni. Lah nak niki dawe Salimah, aku bener-bener negane awakmu kabeh songko nabi, songko ngersane nabi, bener-bener nabi haqqan, yani kenabiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku saestu mboten karo. Gusti Kanjeng Nabi nabi arsalahullahu taala ilal alamina basyiran wa nadhira. Gusti Kanjeng Nabi diutus kali Allah Subhanahu wa taala krana bebunga, krana meden-medeni lan kathah sanget bukti-bukti ingkang nuduhaken nak Kanjeng Nabi niki napa? Nabi. Mulai saking aqwale dawuhe, saking af'ale, saking mukjizat-mukjizate. Wah, sedaya mun saking kalame niki sedaya nuduhaken nak Kanjeng Nabi niki bener-bener nabi. Nah mboten lepat Imam Ghazali teng ngene kitab Ihya Dawuh, nek wis ana wong angen-angen ningali teng ahwali Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi, napa-napane Kanjeng Nabi kok terus ora gelem iman, niki berarti wong niku mboten napa kebangeten wis mahrum ciloko. Saestu mahrum dipun aling-aling sing rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh nak wong wis seru akhlake Kanjeng Nabi kaya napa, fi'lune kaya napa, dawane piye kok ora gelem iman, niki mon keblacut. Lan dene mriki qala abi ji'tukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Mukjizat Kanjeng Nabi sedaya nuduhaken nak Kanjeng Nabi niki nabi. Mulai king napa? Insyiqaqul Komar, rembulan pecah sepuil dados kalih. Nek tumok ngeten iki, nek ora nabi mosok sakit dijaluki ngeten iki. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngidu teng kene sumur sing asline asin dadi napa? Tawa. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngedalaken toya sange napa driji? Drijine. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mujizate meneh inggih menika pakanan sing jatahe wong kedhik dadi cukup kangge wong sak pirang-pirang. Kadah sangat niki sedaya kabeh nuduhaken tinggi napa kebenerane Kanjeng Nabi. Jitukum min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Kala lan ora bener nggih upamane kok terpaksa gayane ngetokno mukjizat nambah kualik dadi fadhihah. Kaya ceritane Musailimah al-Kadzab. Lah iya sumur sing sampe apik tawa didoli nambah dadi wasin karepe ben nambah napa to? Tawa wis ora karu-karuan. Kala fa idza hadarat mangkon nalikane hadir teko apa as-salatu salat. Fal yu'adzin mangko becik azan sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh. Nalikane wektane salat niki pun manjing piye saiki kudu ana sing azan. Jadi azan niki cukup dilakoni kalian salah setunggalipun tiang. Gak kene apa ora dianjurno kan azan kabeh. Ngoten pas panjing waktu wonten tiang satus badhe jawab azan dhewe-dhewe mboten. Dados ingkang azan niki salah setunggalipun mawon fal yu'adzin ahadukum. Lah sapa ahadukum sing ngekhai azan niki? Tentune tiang-tiang ingkang duweni sifat-sifat ingkang tertentu, termasuk yaiku wong sing sifate napa suarane sae, suarane banter, ila akhirih ngerti tinggine manjinge wekdal. Kala napa iku jengne waliya ummakum lan becik ngimami ing sira kabeh. Sapa aktsarukum luweh aki-aki sira kabeh apane Qur'anan apane Qur'ane. Niki dawuhi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nalikane wektale salat hadir dikengken azan salah setunggal. Terus mungkin sing dadi imam sapa? Sing dadi imam wong sing paling kathah apalane Al-Qur'an. Lah perlu dimangertosi wong biyen niku kapan apal Qur'an utawi kok akeh apalane niku mesti alim. Keranten tiang kriyen mboten purun ngalih saking ayat ke ayat lain kecuali bener-bener sampun napa faham. Mulane pun dadi gandongan. Nah ana wong utawa ten dawuh kok jarine wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan utawa wal ya ummakum aqra'ukum upamane ngaten. Becik ngimami ing sira kabeh sapa wong sing paling apale Qur'an sing kada apalane. Niku maknane pun dadi gandongane. Berarti maknane sing kene ngimami wong sing paling alim. Jaman biyen mboten wonten tiyang apal Quran ngah-ngoh niku mboten wonten. Jadi kapan apal Quran mesti napa paham. Mboh nak sak mangke. Nak biyen kaya ngoten. Walane dibahas kalih para ulama, saiki nek ana wong alim ora apal Quran. Sing sito apal Quran tapi mboten alim. Iki ndi sing luwih ngehai dadi imam? Tentune sing a'lam. Apa kok sing luwih alim? Keran tenting sholat sering kejadian pinten-pinten masalah sing mboten sing napa istilahnya mboten gampil masalah niki gak ngerti kecuali wong sing napa alim sing nyetir niki kudur roh masalah-masalah niku. Qala wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hadis niki nuduhaken meneh kados ngendikane sebagian ulama nak ngimami niki luwe utama tenimbang dadi napa muadzin atau adzan. Niki nggih masalah sing mukhtalaf fih bainal ulama. Jadi sing apik niku adzan apa dadi imam. Kadang-kadang ulama berpendapat dados imam niki langkung sae tinimbang adzan. Buktine napa? Buktine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ngimami tapi mboten napa? Mboten adzan. Kanjeng Nabi mboten adzan walaupun niku wonten hikmah kados ingkang rumiyin-rumiyin kula terangaken. Tapi jelasin ngoten Kanjeng Nabi kan muadzobah ngelanggengi tingine dadi napa imam. Berarti niki suatu bukti nak dadi imam niki luwih apik tinimbang tukang napa adzan. Lah sing apik wong sing dituti atau didadekno imam niki disamping alim kudu wonge niki bener-bener khusyuk. Keranten imam niki syafi'un nyafaati. Nyafaati teng makmum-makmume. Nalika niki golek imam sakar PDW, ya nak iku iso nyafaati nak sampean. Jadi al-imamu dhaminun, al-imamu syafi'un. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Qala ngendika sapa isi mau Abi rupane Salimah, fanadzuru mongko padha ningali wong akeh. Falam yakun mongko raono sapa ahadun wong suwiji iku aktsara luwih akeh minni tinimbang ingsun apane Qur'anan apane Qur'ani. Faqaddamuni mongko padha disiaken wong akeh ingsun ngejokno artine. Mongko padha ngejokno wong akeh ingsun yani dijokno dadi napa niki? Imam wa ana hale utawi ingsun Ibnu Sittin iku umur 6 tahun. Ibnu Sitti nggih. Nek Sitten apa Sitti? Ibnu Sitti au sab isirina iku umur 6 atau 7 pira-pira tahun. Allah cipni. Rawahu nyeritakna ingilah hadis sahabat Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Loh, bareng kanjeng Nabi Dawud wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Sing paling kathah apalane Qur'an sing dikengen ngimami. Warang niki Salimah niki wangsul teng kaume akhirat yang padha sumerep, padha ningali, padha angen-angen. Sapa sing paling akeh apalane Qur'an? Tibae sing paling akeh inggih menika napa Salih? Salimah fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan. Faqaddamuni wa ana ibn sittin aw sab'in. Masya Allah. Paling kata apalane bapakku niki. Dadi niki iltifat ke. Bapak ini rupane napa Salih? Salimah. Sing paling kata Qur'ane. Wa akhire Salimah didadekno imam wektaliku umur 6 utawi 7 taun. Wong secilik. Mulane hadis niki jare ulama Syafi'iyah nuduhaken tenggene keneki dadi imame bocah cilik sing mumayyiz. Dados nek wonten larik alit sampun mumayyiz. Artosipun mumayyiz wis iso mangan dhewe, ngombe dhewe, cewek dhewe. Wonten sing mlanggeri pokoke wong sing iso jawabi nalikane dicak omong-omongan. Niku jenenge mumayyiz. Nah, wong sing mumayyiz ngeten iki walaupun dereng balik kenging kiambake didadosaken apa? Imam. Buktine niki, faqaddamuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinin. Umur 6 taun, umur 7 taun dikengen ngimami teng kaume. Mergane Salimah niki kapan wonten tiyang teko ngoten wis ndek njaluk uruk Quran akhir apalane kathah. Lah wong liyane sing tuwek-tuwek niki mboten apal Quran. Apalane mboten kathah. Akhirnya ndekne cilik lah dijokaken dados ngarep. Dan niki istadalla al ulama asy-Syafi'iyah kawe istidlal nak bocah cilik sing sampun tamis niki kenek napa dadi imam. Sebagian ulama ndawuhaken bocah cilik sing tamis tapi urung balik niki mboten kenging dados imam. Kala salah sama ke upamane wonten lari kok umur 7 Quran iki sae datesaken imam mboten masalah wa ana ibn sitti aw sab'ina ba sinina. Lah nak dereng tamis lah niki mboten nggih nggih lagi umur 4 tahun dereng saged istinja, dereng saged dar, dereng saged ngunjuk menjenengan dadekno imam nggih mboten nggih. Qala faqaddamuni wa ana ibn sitti aw sab'i sinin rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Lah niki nuduhaken meneh bocah cilik sing imam niki sing dadi imam niku kenging nggih makmume pun sepuh-sepuh mun balik-balik mboten masalah. Lan nuduhaken meneh nak wong niku sing akeh apalane niku sing paling ahakku bil imamah walaupun umure niki tesih enem. Upamane wonten tiyang umure wis 55, 50, 70. Terus sampe kumpul cah cilik umure 7 tahun, 8 tahun tapi bocah cilik apal Quran sing 70 gak apal blas, apale kul huta. Lah niki piye sing apa sing dadi imam sinten? Inggih menika bocah cilik sing mamai sekolah wong sing apalane kathah. Kala hadis niki nuduhaken meneh salat teng burine, salat fardu teng burine wong sing nglakoni salat sunat hukumipun kenging. Bocah cilik ibadahe dicatet kali Allah taala, tapi sebagian apa? Sunat mboten kok wajib. Lah niki ngurine wonten tiyang salat fardu kenek nek ngoten. Salat khalfal mutanaffil tumrap wong sing napa fardu. Qala nabiyyu jengene an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qal ngendika Abi Mas'ud qala ngendika sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane ya umum imami alqauma ing kaum sapa aqra'uhum sapa luweh ake apalane luweh apal-apale kaum asmanane luweh maca-macane kaum yani luweh apal-apale kaum li kitabillah maring kitab Gusti Allah taala. Dadi sing paling ngehai ngimami niki sinten? Iku wong sing paling apalane paling kathah. Dikira ate mriki wal murad afqahuhum. Lah ngaten, li anna as-sahabata kanu yaqra'una al-ayat fala yatajawazunaha hatta yadrusu ahkamaha. fal aqra huwal afdah fi sadril awal. Oh ngoten. Jadi sing dimaksud aqra teh mriki nggih menika sing paling alim. Lah napa wong alim kok diarani aqra? Mergi nek kapan wong biyen niku nak apal Quran mesti napa faham pisan. Qala li kitabillah la sayna podo piye? Fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum fil qiraati ing dalem wacanane iku sawaan iku padha apalane yo padha macane padha napa-napa padha ya sapa sing imami fa alamuhum mongko ngimami sapa luwe alim-alime kaum bisunnati kelawan sunnah yakni hadis artine sunnate mriki iki punika fikih lan hukum-hukume salat lan napa sing ditindakno kalih kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala sawa fa in kanu mongko lamun ana sapa isi wong akeh fi sunnati ing dalam sunnah yakni ing dalam fikih lan hukum-hukume napa salat iku sawa an padha ya fa aqtamuhum mongko ngimami sapa luwe disi-disi kaum apane hijratan apane hijrah fa in kanu fil hijrati sawaan mongko lamun ana sapa wong akeh ing dalam hijrah iku sawaan padha fa aqdamuhum mongko ngimami sapa luwih disi-disi wong akeh apane silman islami wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat semene utawi dawuh sinan utawi dawuh sinan yani umure ngeten nggih. Jadi wong dadi imam niku istilahnya mesti ngoten sing paling alim, sing paling kathah apalane Quran, sing paling utami ngoten. Mulane te mriki diurut-urut. Urutan pertama al-aqra. Paling alim. Kaping kalih nak pancen masalah keilmuan niki sama, masalah qiraah hifdz niki sama, sinten pindai yaiku sing paling alim tentang masalah ahkam fiqhiyah. Masalah hukum-hukum sing hubungan kali salat lan napa ingkang ditindakaken kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah saniki nak ting babakan niki sami, ting sunnah sami, ting ini Quran sami pindah. Sapa sing paling dhisik hijrah menyang Madinah? Niku jaman biyen saniki wis gak. Lah nak niki padha ya didelok sapa sing paling dhisik islami. Paling dhisik islami sinten, sing paling dhisik hijrah sinten? Lana upama ini kisbar kabeh didelok umure bere nambah urutane mungkin akhir-akhir didelok rupane pisan wis padha kabeh Qurane padha ilmune padha hijrahe padha napa-napa padha didelok endi sing paling ganteng sing ganteng sing didadekno napa imam mergane surah sing zahirah bentuk niki mengaruhi tinggine napa bah batin insyaallah nek jawabane apik nggih jerone sae khusyuk insyaallah dadi sampai masalah imam mesti didelok wajahe pisan. Jadi ora kok masalah napa nggih jejodohan tok mboten ngantos dadi imam gandeng cara didelok. Jadi menjadi pertimbangan ngoten. Wala ya umman ar-rajul lan aja ngimami temen sapa wong lanang. Ar-rajul ing wong lanang. Ar-rajul iki wong lanang liya mesine nggih. Dadi cara kok edahe ngoten nek ana mu ar-rafi'al kok dibaleni ping kalih niki mestine sing kedua napa ainul awal kahanan sing kawitan niku kok edahe ngoten tapi kaprahe. Lah nek kados ngeten iki mosok asani ainul awal kahanan sing awal tentune mboten. Wala ya umman lan aja ngimami temen sapa ar-rajul wong lanang ar-rajula ing wong lanang liya fi sultani ing dalam kekuasaane ar-rajula. Jadi aja sampe ngimami tinggine tiyang ting panggiran tesing-tesing dadi kekuasaane dekne kaya upamane wonten tiang dadi kepala desa dadi niki aja sampe nak sampean ronong imami teng tiang niku kiambake sing duwe hak dadi napa imam niku jenenge la ya umman ar-rajul ar-rajula fi sultani wala yaquda wala yaquda fi baitihi wa qala ngene sampean wala yaquda yaqudu nggih mesti nek kulo tulisane yaquda wala yaqudu lan ora kena lungguh sapa iku rajul fi baitihi ing dalam omahe rajul sing kedua ala makramah napa takrimah ya Allah ala takrimatihi ing atase tempat khusus si ar-rajul sing kedua illa bi idznihi angin kelawan izine rajul sing kedua jadi sing gadah takribah niku. Jadi walhasil malih aja sampe wong niku nak pas medhayah tengene tiang, mertamu teng tiang. Aja sampe pinarak tenggene pelungguan khusus ahli bait atau sahibul bait. Kaya ngene to pami. Jenengan tenggene Zaid. Assalamualaikum mlebet. Tiba itu meniku wonten kursi khusus kangge Zaid. Loh, kursi khusus Zaid niku aja lungguhi. Niki jenenge wala yaqudu fi baiti ala takrimatihi illa bi idznih. Kecuali jenengan izin griyen. Ana jenengan izin griyen nggih benten hukume. Wal hasil gampangane nak sahibul bait gadah pelungguan ingkang khusus niki ampun ngantos lungguhi. Kecuali jenengan angsal apa izin. Rawahu nyeritakna gila hadis sabo muslimun imam muslim kala nopo iku jengene haa wal ibni majah lan iku kedua ibnu majah min hadisi jabirin sing hadisi sayyidina jabir radiyallahu ta'ala anhu utawi dawuh wala ya ummanna napa tak ummanna tak napa ya tak ke wala ta ummanna lan ojo ngimami temen sabo imro'atun wong wadon rajulan ing wong lanang ya dalan wong wedok mboten kenging ngimami tiyang jaler walaupun wong wedok luwih alim upami wonten lare estri wapal Quran wapal zubat wapeh apal kabeh sak artine dibedheki molak malik nggih saged kabeh delalah untuk bojo jurum yahe ora apal ngaji yo blas rasa wayahe salat maghrib niki sinten sing dadi imam napa sing jalan napa sing istri wah goblok-goblok sithik tetep wong lanang yen wong arep lah niki gak genek sing wedok napa dadi imam ngendikane para ulama Syafi'iyah lan lintune wong wedok gak genek ngimami ting tiang jalan wonten sebagian pendapat ingkang disebutaken kali Imam Ibnul Jauzi teng kitab Ahkamin Nisa na ono wong wedok apal Quran sing lanang mboten apal Quran terus sholat tapi sholat traweh mboten sholat fardu niki kenek sing wedok dadi imam jadi nak sing lanang bodho mboten apal Quran terus meneh sholatnya napa traweh niki cara sebagian fukaha kenging sing estri niki dadi napa dadi imam wala ya umman namra'atun rajulan langgih pas sholat mawon iya betul mawon iki sholat wong wedok niki gak kena nyetir begitu juga ting urusan-urusan duniawi ting masalah kepemimpinan lan sak pinunggalane presiden upamane mesti ngoten tiang napa tiang jalar la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan ora bejo kaum sing wasana urusane tingine tiang istri pokoke napa-napa nak sekadang cekel wong wedok niki ruwet saestu rata-rata ngoten kala napa iku jenenge haa wala ya umman namra'atun ta umman namra'atun rajulan wala a'rabiyun lan aja ngimami temen sapa a'rabi wong desa badia alasan aja nambek ngimami muhajiron ing wong sing hijrah wong sing hijrah sing pindah saka Mekah ilal Madinah manggon nok kota jadi wong sing hijrah luwe afdal minal a'rabi ah deloken wong alasan wong gunungan tetep ngimami wong kota aja apa mana nak senduro apa pucuk ngoten kok dadi imam ya rapati pantes sing pantes gitu yang napa kok kota wala a'rabi masalah napa man bada jafa niki saestu man bada jafa nambek para sahabat sing ageng-ageng niku sering arep-arep kok ora ana wong desa teko sawanok Kanjeng Nabi. Napa tujuane? Kok arep-arep ngoten makane wong desa niku mboten gadah sungkan lumrahe. Sawan nang Kanjeng Nabi langsung takok, "Piye hukume ngeten piye ngeten?" Lah, engko ana ilmu Kanjeng Nabi jawab. Niki sing dimaksud kali para sahabat arep-arep kok ora ana wong desa napa teko. Nggih ngantos samangke. Nggih ngeten niki wong desa kunu-kunu-kunu kadang takok nggih ngoten. Pokoknya nak anak bareng wong Arabi niku wala Arabiyun muhajiran. Masa sowan teng Kanjeng Nabi mlebu masjid nguyuh eser-eser teng masjid niku. Akhirnya pun pada diketak kali para sahabat, gak oleh karo kanjeng Nabi kengen nutukaken. Kala wala fajirun lan ojo ngimami temen sapa fajirun wong sing lacut. Mukminan ing wong sing iman. Wong sing lacut ojo nambek ngimami wong mukmin, sing ora lacut sing sae. Niki maksudipun saene lho nggih. Tapi nak umpami wonten tiyang fasik ahli maksiat kok ngimami makmume sae-sae mboten masalah. Buktine para sahabat radhiyallahu taala anhum kersa salat teng gurine salah setunggalipun tiyang inggih punika Hajjat. Padahal Hajjat niki mateni wong pira. Sallu khalfa kulli barrin wa fa syirin salato nok mburine wong sing bagus juga nok mburine wong sing lacut. Dados dawuh wala ta umman namra'atun rajulan nambek tok mukminan niki sebagian memang dilarang upamane dipelanggar niki tetep mboten sah. Wonten sing sifate larangan niki nuduhna teng kesaenan. Dadi prayogane aja sampai wong Arabi ngimami wong Muhajir. Tapi sapa sing ngimami Muhajir teng Arabi? Begitu juga wala fajirun mukminan. Nak bin nisbat teng ini jumlah sing pertama memang sama sekali mboten apa? Mboten angsal. An Anas wallahu taala alam. Bismillah. Amanirah. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbatan tusiru kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضل وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد دوش صحبه والحمد للإله في البدي والتناهي الفاتحة